Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita berjumpa dalam acara siaran kajian online, yaitu fikih berkurban dan tata cara menyembelihnya, yang ini merupakan pertemuan yang kelima hari Rabu 23 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Pembahasan yang lalu kita telah menyampaikan tentang batas waktu akhir untuk menyembelih kurban. Ini kapan batas akhirnya? Yang telah kita sebutkan di situ ada dua pendapat. Ada menyatakan berakhir pada 13 Zulqa'dah, yakni tenggelam matahari pada 13 Zulqa'dah, sehingga kesempatan menyembelih ada 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini pendapat ini dikuatkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di masa ini dan juga dipilih oleh sejumlah a'immah di masa lalu. Ya. Antara lain oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, nah, juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun pendapat kedua, yang ini pendapat jumhur dan diriwayatkan dari sejumlah besar sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, ya, itu adalah menyatakan bahwa berakhir menyembelih pada tanggal 12 Zulhijjah, sehingga waktu menyembelih hanya ada 3 hari. Yaitu 10, 11, dan 12. Barakallahu fikum. Dan melengkapi penjelasan yang lalu, bahwa sejumlah asar itu antara lain diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib, An-Nahr Salahatu Ayyam, bahwa menyembelih itu 3 hari. Nah, beliau mengatakan An-Nahr Salahatu Ayyam, menyembelih adalah 3 hari, yang berarti 10, 11, 12. Demikian pula dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Al-Adha Yauman ba'da Yaumil Adha. Waktu menyembelih itu adalah 2 hari setelah Idul Adha. Yani Idul Adha tanggal 10 dan 2 hari setelahnya. Demikian pula riwayat dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, Al-Adha Yaumun Nahr wa Yauman ba'dahu. Menyembelih itu adalah pada Yaumun Nahr tanggal 10 dan 2 hari setelahnya. Ini sejumlah athar yang diriwayatkan dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Karenanya At-Tahawi mengatakan fala na'lamuhu ruwiya an ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ma'na khilaf hadzal qaul. Kami tidak mengetahui adanya periwayatan dari satu seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam makna ini yang berbeda dari pendapat ini. Nah, walaupun kemarin sudah disebutkan bahwa dari sahabat Ali ada dua versi periwayatan. Nah, walakulihal, sebagai bentuk kita berhati-hati adalah maka utamakan penyembelihan di tanggal 10, 11, dan 12 itu. Nah, selama kita bisa menyelesaikannya di 3 hari tersebut, maka insyaallah lebih selamat, dalam arti kita telah menepati dua pendapat itu sekaligus. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya terkait dengan waktu adalah menyembelih di siang hari lebih afdal, lebih utama. Menyembelih di siang hari lebih utama, walaupun menyembelih di malam hari boleh. Wadzabhu fil nahar afdal wa yajuz fil lail. Menyembelih di siang hari lebih utama dan boleh di siang hari. Li'annal ayyam idza utliqat dakhalat fiha al-layali. Karena hari jika dimutlakkan maka masuk di dalamnya malam. Nah, karena memang ayyamu tasyrik, ya. Ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik, ya. Ayyam akal wa syurb wa dzikrillahi azza wa jal. Nah, ayyam di sini, dan demikian pula asar para sahabat tadi bahwa an-nahr, ya, salah satu ayyam. Nah, ayyam di sini hari yang merupakan jamak dari kata yaum, hari, ya, itu menyatakan bahwa kalau disebutkan hari secara mutlak demikian, maka masuk pula malam di dalamnya. Ya. Sehingga dalam malam itu masuk dalam hadis tadi. Nah, masuk dalam hadis tadi. Nah. Demikian pula itu berarti apa? Boleh pula menyembelih di malam tersebut. Sebagaimana si hari siang itu waktu, demikian pula malam itu merupakan waktu. Ya. Ini adalah pendapat madhab Hanabilah, ya, yang menyatakan bahwa menyembelih di siang hari afdal dan boleh di malam hari. Ini merupakan pendapat dari kalangan madhab Hanabilah, madhab Hambali, dan dipilih pula oleh Ibnu Hazm, As-San'ani dan As-Syaukani. Dan Syekh Utsaimin tampaknya menguatkan pendapat ini. Di sana ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa menyembelih di malam hari tidak sah. Ini merupakan madhab Malikiyah. Dan salah satu pendapat di kalangan madhab Hambali. Ya. Maka madhab Hambali secara mayoritas berpendapat boleh di malam hari. Di siang hari afdal. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang merupakan pendapat madhab Maliki menyatakan menyembelih di malam hari tidak sah. Nah. Taib. Wallahu a'lam, yang kuat adalah yang menyatakan bahwa menyembelih di malam hari, di siang hari afdal dan di malam hari boleh. Wala yukrah. Lalu Syekh Al-Utsaimin mengatakan wala yukrah adzabhu fil lail li'annahu la dalila 'alal karahah. Wal karahah hukmun syar'i yaftaqiru ila dalil. Ya, beliau juga menegaskan setelah beliau menyebutkan bahwa boleh di malam hari, beliau tegaskan tidak makruh menyembelih di malam hari. Ya. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan makruh. Sementara makruh hukum syar'i yang butuh kepada dalil. Kalau selama enggak ada dalil maka enggak bisa dikatakan makruh. Ya. Wa amma maruyan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anidzabhi lailan. Adapun hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang menyembelih di malam hari. Ya. Maka dalam kitab At-Talkhis, At-Talkhis Al-Habir, yani Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fihi Sulaiman bin Salamah Al-Khaba'iri wa huwa matruk. Pada sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Sulaiman bin Salamah Al-Khaba'iri yang dia adalah perawi yang matruk. Nah, demikian. Syekh Shalih Al-Utsaimin menegaskan hal ini bahwa tadi beliau sudah menyatakan boleh di siang menyembelih di malam hari boleh. Yang afdal di siang, tapi di malam hari boleh. Dan beliau tegaskan tidak makruh. Ya, di malam hari tidak makruh, boleh dan tidak makruh. Kenapa beliau tegaskan demikian? Karena ada ulama yang berpendapat boleh menyembelih di malam hari namun makruh. Maka Syekh menegaskan, boleh di malam hari dan tidak ada karahah, tidak ada kemakruhan, tidak makruh. Boleh, tidak makruh. Ya. Sementara ulama yang berpendapat menyembelih di malam hari itu boleh namun makruh, itu adalah ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'iyah yang menyatakan boleh di malam hari namun makruh. Ya, dan ini sekaligus pendapat jumhur fuqaha. Alasan jumhur menyatakan menyembelih di malam hari itu makruh, alasannya adalah yang pertama karena di malam hari sulit atau bahkan mungkin ya mungkin bisa jadi nggak bisa atau sulit membagi dagingnya, demikian pada umumnya sehingga sulit membaginya dalam keadaan masih segar. Nah, sehingga ini menghilangkan maksud dari atau menghilangkan salah satu maksud dari penyembelian ibadah kurban, yaitu memberikan dagingnya kepada para fuqara wal masakin atau menghadiahkannya kepada kaum muslimin. Nah, karena faktor ini para ulama sebagian ulama tadi berpendapat makruh menyembelih di malam hari. Kemudian juga alasan kedua adalah karena sangat besar kemungkinan untuk terjadi ghalat, kesalahan-kesalahan atau kekeliruan di kegelapan malam. Nah, karena itu Al-Allamah Syanqiti menegaskan, wa takhsisuhu bil ayyam ahwat. Ya, menghususkan menyembelih di siang hari, maka itu lebih berhati-hati. Limutabaqati lafzil Qur'an wal ilmu indallah, karena ini sesuai dengan lafaz Al-Qur'an yang menyatakan hari. Ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fi ayyam. Ya, pada hari-hari yang itu siang. Ini sesuai, lebih sesuai dengan lafaz, lebih cocok dengan lafaz Al-Qur'an. Wal ilmu indallah, demikian kata Syekh Anasyinkiti. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal ini, beliau mengatakan was-shawab anna dhabha fi laylihima la yukrah. Ya, yang benar menyembelih pada dua malam itu, malam 11 dan malam ke-12 itu tidak makruh. Illa ayyakhilla dhalika bima yambagi fil udhiyah. Kecuali kalau menyebabkan terjadi kekeliruan, ya, atau kekurangan yang tidak pantas atau tidak semestinya dalam udhiyah. Seperti tadi terjadi salah membagi atau salah tidak bisa membaginya dengan kondisi segar, ini yukhil, ya, bima yang bagi, menyebabkan cacat atau kekurangan dari sesuatu yang semestinya. Fayukra min hadhihi nahiyah, maka kata Syekh Al-Utsaimin, maka dibenci makruh dari sisi ini. La min kaunihi dhabhan fil lail, bukan dari sisi itu, karena itu penyembelihan di malam hari, bukan dari sisi ininya, tapi dari sisi kekeliruan-kekeliruan tadi itu. Ya. Barakallahu fikum. Adapun perbuatan menyembelih di malam hari itu sendiri, maka tidak mengapa, tidak ada karoha. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, selama kita bisa menyembelihnya di siang hari, maka itulah yang afdal. Adapun di malam hari, maka ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan tidak boleh. Ya, ini pendapat Malikiyah. Ada yang menyatakan boleh. Tidak ada makruh, boleh, ya, benar-benar boleh, tidak makruh sama sekali. Ya, ini adalah pendapat Hanabilah. ada yang menyatakan menyembelih di malam hari boleh namun makruh. Inilah pendapat madhab Hanafi, Syafi'i, sekaligus merupakan madhab jumhur ulama. Nah, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih memilih pendapat yang menyatakan menyembelih di malam hari boleh tanpa karahah. Taib, dengan demikian berakhir pembahasan tentang waktu, ya, waktu penyembelihan, baik batas awal kapan bisa dimulai dan batas akhir, yakni kapan berakhirnya. Demikian pula waktu penyembelihan, apakah di malam hari, apakah di siang hari, ataukah di malam hari juga. Maka ini telah kita jelaskan di pembahasan kali ini. Dan ini telah selesai. Maka berikutnya adalah pembahasan tentang jenis hewan yang boleh dijadikan kurban. Ya. Jenis hewan yang boleh dijadikan kurban. Al-jinsu alladhi yudhaha bihi, jenis hewan yang bisa disembelih untuk kurban, bahimatul an'ami faqat, adalah jadi jenis bahimatul an'am, ya, saja. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di ayat ini, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, yakni ibadah kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang kami yang dirizkikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Bahimatul an'am adalah al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Ibil, unta, sapi, dan kambing. Kambing minad da'an wa ma'iz, baik dari jenis domba maupun kambing kacang. Ya. Barakallahu fikum. Ibnu Katsir memastikan, menegaskan ini. Ya. Jazama bihi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan tegas hal ini. Bahasanya inilah bahimatul an'am. Ya, yaitu ibil, unta, sapi, dan kambing, kambing domba maupun kambing kacang. Ya. Dia mengatakan, qalahul Hasan wa Qatada wa ghairu wahid. Demikian yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, Qatada, dan lebih dari satu, tidak hanya satu. Ya. Qala Ibnu Jarir wa kadzalika huwa indal Arab. Ya. Demikianlah juga itu menurut Arab, bahwasanya bahimatul anam yaitu ibil, bakar, wal ghanam, baik ba'an maupun ma'iz. Ya. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa an ta'sira alaikum fatadbahu jaz'ah minad da'an. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah, telah mencapai batas umur yang diizinkan. Kecuali jika kalian sulit, maka silahkan menyembelih jaz'ah min da'an. Jaz'ah yang dia diri da'an. Da'an itu domba. Yang jaz'ah, jaz'ah itu yang masih belum musinnah, masih 6 bulan. Silahkan menyembelih jaz'ah dari jenis da'an. Ya, domba. Rawahu Muslim. Wal musinna athaniyah fama fauqaha minal ibil wal baqar wal ghanam. Musinna itu adalah yang sudah thaniyah, sudah pupa ya giginya, yakni sudah mencapai umur yang diizinkan. ya sudah thania, sudah pupa itu, atau yang di atasnya. Dan nanti akan ada penjelasan di masing-masing jenis hewan. Musin, berapa kriteria musinna untuk masing-masing jenis hewan. Nah, musinna ini thania. Ya, as-thania, yakni yang sudah pupa giginya dan ke atas. Minal ibil wal baqar wal ghanam. Itu dari jenis unta, sapi dan kambing. Qalahu ahlul ilm rahimahumullah. Demikian dinyatakan oleh para ahlul ilm. Sehingga musinna itu diri nas dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah musinna. Jangan kalian menyembelih kecuali musinna. Nah, musinna ini itu kriteria thaniyah dan ke atas untuk jenis ibil, bakar dan ghanam. Ya. Unta, sapi dan kambing. Demikian dinyatakan oleh ahlul ilm. Dan ini bil ijma'. Ini bil ijma'. Qala An-Nawawi rahimahullah, fa syartul mujzi' fil udhiyah an takuna minal an'am. Ya, syarat yang cukup ya dipersyaratkan dalam udhiyah adalah harus dari an'am, ternak, hewan ternak. Bahimatul an'am, wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. Yang itu adalah sapi, apa adalah unta, sapi dan kambing. Sawa'un fi dzalika jami' anwa'il ibil minal bakhati wal irab wa jami' anwa'il baqar minal jawamis wal irab wa darnaiyah. Begitu kata beliau. Baik, ini dalam semua macamnya, semua macam ibil, baik itu bakhati, bakhati ini ibil berpunuk dua, ya, itu istilahnya bakhati, wal irab, irab itu unta yang berpunuk satu. Nah, demikian pula semua jenis sapi, baik itu kerbau, ya, wal irab wa dirnaiyah. Dirnaiyah itu yang sapi besar yang berpunuk. Nah, itu. Wala khilafi syai'in min hadza indana. Dan menurut kami, menurut ulama-ulama kami, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Semuanya bil ijma'. Demikian pula ijma' ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Barr. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr ada bahasanya juga dengan bil ijma'. Taib. Sehingga apa? Udhiyah itu dari hewan apa yang bisa dijadikan udhiyah yang bahimatul an'am, yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya. Ini sebagaimana dalilnya dari apa? Ayat yang menegaskan itu harus bahimatul an'am. Kemudian apa bahimatul an'am? Terbatas pada unta, sapi dan kambing. Berdasarkan sabda Nabi yang menyebut illa musinna. Nah, musinna ini kaitannya dengan apa? Unta, sapi dan kambing. Dan memang demikianlah ditegaskan dengan ijma para ulama, seperti ditegaskan oleh An-Nawawi dan Ibnu Abdul Barr. Walianna al-udhiyah ibadatun kal haji. Dan karena udhiyah itu merupakan ibadah sebagaimana hadi, hadi ya, yang disembelih oleh para jamaah haji. Fala yusra' minha illa ma ja'a bi illa ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah disyariatkan dari udhiyah dan haji itu kecuali yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ahda aw dhaha bighairil ibil wal baqar wal ghanam. Sementara enggak pernah dinukil dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau melakukan hadyu, menyembelih hadyu atau menyembelih kurban dengan selain unta, sapi dan kambing. Ini enggak pernah dinukil dari Nabi kecuali ini. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Bahwa hewan yang bisa dijadikan kurban adalah onta, sapi, dan kambing. Sehingga gak bisa misalnya berkurban nyembelih ayam misalnya. Begitu, maka tidak boleh nyembelih kelinci. Nah, ini gak bisa. Harus dari jenis ini. Sehingga bahimatul an'am adalah ini. Onta, sapi, dan kambing. Kemudian dari jenis ini, tiga jenis ini, mana yang afdol, mana yang utama? Ya, yang utama adalah onta, al-ibil, kemudian sapi, kemudian ad-da'n, domba, jadi jenis domba, kambing domba, kemudian al-ma'iz, kambing dari jenis kambing kacang. Summa sub'ul ba'ir, yang ini satu ekor ya tadi ya, satu ekor onta. Pada siapa yang nyembelih satu ekor onta, maka ini yang utama. Kemudian peringkat berikutnya menyembelih satu ekor sapi. Kemudian peringkat berikutnya menyembelih satu ekor do'an. Kemudian menyembelih satu ekor ma'iz. Kemudian sub'ul ba'ir, sepertujuh ba'ir, sepertujuh onta. Thumma sub'ul baqarah, sepertujuh baqarah, yakni musahamah. Dengan musahamah satu bagian, yaitu sepertujuh. Ya, musahamah dengan sepertujuh onta, dan musahamah dengan sepertujuh sapi. Inilah tata urutan yang utama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin. Wal afdal min kulli jinsin asmanuhu wa aktsaruhu lahman wa akmaluhu khilqatan wa ahsanuhu manzaran. Dan yang paling afdol pada setiap jenisnya, jenis onta tadi, ini yang afdol. Nah, onta yang mana yang lebih utama? Gitu. Atau sapi. Nah, sapi mana yang lebih utama? Atau kambing? Maka dari masing-masing jenis ini, yang paling afdol adalah yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, dan paling sempurna fisiknya. Bentuk ciptaannya itu sempurna dia, dan paling indah jika dilihat. Indah. Ini yang afdol. Maka kalau Anda ingin menyembelih kambing, ya, lakukan yang afdol. Gimana yang afdol? Yang gemuk, banyak dagingnya, ya, yang sempurna fisiknya, dan bagus dilihat. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, para pendengar radio Manhajul Anbiya. Demikian bagaimana atau tuntunan bagaimana kita memilih hewan kurban ini. Sehingga jika Anda menginginkan yang afdol, maka caranya apa? Yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, ya. Yang paling sempurna fisiknya dan indah, ya. Maka ini sempurna. Semakin Anda melakukan yang terbaik, paling gemuk, semakin gemuk, maka semakin afdol. Demikian. Barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW beliau menyembelih bikab syain, akranain amlahain. Beliau pernah berkurban menyembelih dua kambing gibas yang keduanya bertanduk dan keduanya amlah. Wal amlah ma khalata bayaduhu sawa, ma khalata bayadahu sawat, adalah kambing yang warna putihnya itu ada campuran hitamnya, sehingga tampak ya putih tapi ada campuran warna hitam sehingga tampak gagah gitu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqran fahil ya'kulu fi sawat wa yandur fi sawat wa yamshi fi sawat. Ya. Akhrajahu al-arba'ah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Nabi berkurban dengan seekor domba. Ya. Yang bertanduk fahil, Ya, fahil itu ada yang menyebutkan jantan, ya. Ada yang menyebutkan sempurna fisiknya gitu. Ya'kul fi sawad. Makan pada hitam, yakni mulutnya hitam gitu. Wa yandur fi sawad. Melihat pada hitam, yakni di antara kedua matanya ada apa namanya? Di sekitar matanya itu ada warna hitam. Wa yamshi fi sawad, yakni kaki-kakinya itu hitam dan ada putihnya. Ya, kaki-kakinya hitam gitu. Begitu. Yang ini adalah kondisi apa? Bagus, sehingga bagus dipandang dan tanpa gagah begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan Tirmidzi mengatakan sebagai hasan sahih. Wa Nabi Rafi' maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshain saminain. Ya, bahwa Nabi jika berkorban beliau membeli dua ekor kambing gibas, ya, domba yang gemuk. Wa fi lafdhin ma'ju'ain, yakni khassiyain. Ya. Dan lafaz lain beliau adalah yang ma'ju'ain, yakni yang dikebiri, ya, dikebiri. Kalau dari hadis Abu Sa'id tadi apa? Fahil, jantan, pejantan masih, yakni enggak dikebiri. Sementara dari Abi Rafi' maula Nabi ini adalah dikebiri, yang itu biasanya lebih gemuk. Nah, kalau tadi jantan lebih gagah, lebih sempurna apa fisiknya. Hadis ini hadis dari Abu Rafi' diriwayatkan dari ala Imam Ahmad. Fal fahl, maka kata Syaikh Utsaimin, fal fahl afdal minal khasi, sehingga yang masih jantan, masih enggak dikebiri, itu lebih afdal dari yang dikebiri. Min haitsu kamalil khilqah, dari sisi kesempurnaan fisiknya. Li anna jami' a'dha'ihi salimah, karena semua anggota badannya masih utuh. Lam yafqut min hasyai, enggak ada yang hilang satu pun. Beda yang dikebiri sudah hilang, ya, ada yang hilang sehingga enggak sempurna fisiknya. Gitu. Maka al-fahl dari sisi ini lebih sempurna. Wal khasi afdal min haitsu annahu atyab lahman fil ghalib. Adapun yang kebiri itu lebih utama dari sisi biasanya mayoritasnya lebih bagus dagingnya. Lebih gemuk sehingga dagingnya lebih bagus. Demikian. Ya, sehingga itu masing-masing ada sisi kelebihannya. Barakallahu fikum. Inilah cara memilih hewan kurban. Nah, sehingga apa yang boleh dijadikan kurban? Maka bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing. Nah, mana yang afdol? Maka unta yang afdol, kemudian sapi, kemudian kambing, domba, kemudian kambing kacang, kemudian 1/7 unta, 1/7 sapi. Lalu dari masing-masing jenis itu yang paling afdol adalah yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna ciptaannya, fisiknya, dan paling baik, paling bagus jika dilihat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih dengan apa yang fahil, tapi pernah juga yang menyembelih yang sudah dikebiri. Nah, karena al-fahl ada lebih utama dari sisi khilqahnya lebih sempurna. Karena lengkap, enggak ada yang hilang. Adapun khasi itu biasanya yang kebiri biasanya lebih gemuk, lebih bagus secara dagingnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pertemuan kita malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal untuk kita dalam menjalankan ibadah udhiyah. Yang ini insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah, dan mungkin sejak hari ini sebagian saudara-saudara kaum muslimin sudah bersiap untuk mencari hewan yang sesuai untuk ibadah kurban ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.